Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sekarang kita masuk tafsir surat berikutnya, ini surat Al-Qiyamah. Naam, man yaqra? Siapa yang sudah siap baca? Mustahiqul jazai. Naam, hasbuk. Baik. Tafsir surat Al-Qiyamah wa hiya makkiyatun. Tafsir surat Al-Qiyamah dan ini termasuk surat Makkiyah. Nah, kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Maknanya kurang lebih wallahu a'lam. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa al-lawwamah, yakni jiwa yang sering mencela. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang sering mencela. Ayahsabul insan, apakah manusia mengira allan najma'a 'idhamah, bahwa kami tidak akan mengumpulkan idhamah, tulang-tulang mereka. Bala, tentu kami akan mengumpulkan tulang-tulang mereka. Qadirin, kami mampu. Ala an nusawwiya banana, ya. Untuk membentuk kembali banana, jari jemarinya. Bal yuridul insan liyafjura amamah, bahkan manusia itu mereka menginginkan untuk mendustakan sesuatu yang ada di hadapannya. Bahkan manusia menginginkan untuk mendustakan sesuatu yang ada di hadapannya. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah, dan dia bertanya ayyana yawmul qiyamah, kapan hari kiamat itu terjadi. Nah, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayahsabul insan allan najma'a 'idhamah, di situ kita mendapatkan kalimat allan. Nah, bagaimana di mushaf tulisannya? Hamzah, lam, lamnya bertasydid, kemudian nun. Ada yang pernah mendapatkan kata seperti ini? Allan. Apa ini? Fi'il apa huruf? Apa isim? Ini sama. Allan sini. Huruf isim fi'il. Nah, jadi Allan di situ adalah rangkaian. Nah, dari dua kata. Nah, yang pertama adalah an, an, kemudian lan, an dan lan, digabung menjadi al-lan. Adapun an adalah al-mukhaffafah min as-saqilah. Al-mukhaffafah min as-saqilah. Yani nun taukid yang anna taukid yang di naam diringankan, asalnya anna. Naam. Isimnya adalah dhamir sya'an yang mahdhuf. Ya. Dhamir sya'an yang mahdhuf. Takdirnya kalau kita uraikan dari kata ini, ayahsabul insanu anna sya'na allan najma'a idhamah ba'da an sarat rufatan fanu'iduha khalqan jadidan. Apakah manusia itu mengira, ya, bahwa urusannya kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulang mereka setelah tulang-tulang tersebut menjadi hancur, rufatan, ya, hancur, bahkan hilang, tidak ada, nah, tinggal yang tersisa di kuburnya. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulang tersebut? Tapi ini penjelasan untuk kata allan. Difahami insyaallah ya. Berzak paham ya? Nah. Qadirin. Pada kata qadirin qadirin adalah hal i'rabnya, hal dari kata najma'. Nah. Hal dari kata najma'. Bala sanujmi'uha qadirina ala an nusawwiya banana. Nah. Ini tentu benar bahwa kami akan mengumpulkan tulang-tulang manusia. Kami mampu untuk menyusun kembali, membentuk kembali banana, jari-jemari mereka. Nah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang, suatu bagian yang rumit. Nah, yakni tulang-tulang jari-jemari. Nah, baik. Susunannya lebih rumit dibandingkan apa? Tulang yang lain, tulang punggung, tulang rusuk ataukah tulang yang lainnya, lebih rumit. Ini saja Allah Subhanahu wa taala mampu. Nah, apalagi anggapan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk membentuk kembali, mengumpulkan kembali tulang-tulang yang lainnya. Yang kecil saja Allah Subhanahu wa taala mampu, maka tentunya lebih-lebih tulang-tulang yang besar Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengumpulkan dan membentuk kembali. Baik. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, dan mereka bertanya kapankah terjadinya hari kiamat tersebut. Nah, dan pertanyaan di sini yang diajukan oleh orang-orang yang mendustakan hari kiamat bukan pertanyaan untuk mencari ilmu, namun semata-mata pertanyaan ini dilontarkan untuk istibaad, ya, menganggap bahwa hal itu tidak mungkin terjadi hari kiamat, ya. Ini tidak masuk akal pikiran mereka. Bagaimana manusia dari yang pertama sampai yang terakhir yang sudah hancur bahkan hilang. Tulang-tulang mereka sudah tidak beraturan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka? Dan Allah Subhanahu wa taala mana mungkin mengumpulkan mereka dan membentuk mereka dengan sempurna kembali. Baik. Qala rahimahullah laisat laha huna nafiyatan wala zaidatan. Bahwa kata la di sini, anda perhatikan, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Sekilas kalau orang belum membaca tafsirnya akan bingung ketika akan menerjemahkan ayat ini, ya, dua ayat ini. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, karena yang difahami bahwa kata la di situ biasanya diterjemahkan apa? Kata la. Bermakna tidak. Nah, kalau sekilas diterjemahkan bagaimana? La uqsimu biyaumil qiyamah. Gimana? Tidak. Aku bersumpah. Ya. Baik. Jadi la di sini kata beliau rahimahullah taala laisat laha huna nafiyatan. Ini bukanlah yang bermakna nafiyah, menafikan. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan hari kiamat. Bukan seperti itu maknanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan jiwa yang apa? Yang banyak mencela. Baik. Wala zaidatan. Dan juga la di sini bukan zaidah. Lalu la di sini apa? Kata beliau rahimahullahu taala wa innama utiya biha lil istiftahi wal ihtimami bima ba'daha. Hanyalah kata la di sini didatangkan sebelum al-qasam uqsimu biyaumil qiyamah uqsimu bin nafsil lawwamah, fungsinya adalah untuk istiftah, membuka, ya, wal ihtimam, dan agar al-qari, ya, ini memperhatikan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya. Nah, seperti kata apa? Istiftah yang lain, misalkan ala. Ya, ala. Ala juga termasuk adat istiftah. Naam. Ala ta'lam. Naam. Tidakkah engkau mengetahui? Ya. Ataukah adat yang lainnya yang digunakan untuk istiftah. Naam. Agar al-qari memperhatikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala nam setelahnya. Wa likasrati al-ityani biha, dan karena banyak digunakan ma'al yamin. La ini banyak digunakan bersama sumpah. Naam. La yustaghrabu al-istiftahu biha. Tidak dianggap asing ketika la ini digunakan sebagai pembuka, ya, sebagai na'am menarik perhatian, yakni agar al-qari memperhatikan apa yang disampaikan. La yastaghrab. Wa illam takun fil asl mawdu'atan lil-istiftah, walaupun secara asal tidak diletakkan sebagai istiftah. Naam, Allahu a'lam. Kemudian فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسم عليه. Bahwa al-muqsam bihi, yang disumpah dengannya, dan wal-muqsam alaih, yang disumpah atasnya. Baik, ini satu. Jadi al-muqsam bihi fi hadzal maw'id, fi hadzal mawdhi', pada ayat ini adalah al-muqsam alaih. Ya. Wa huwa al-ba'ts ba'dal maut, yaitu al-ba'ts ba'dal maut, dibangkitkannya manusia setelah mereka mati. Wa qiyamun nas min kuburihim, dan bangkitnya manusia dari kubur-kubur mereka. Thumma wuqufuhum, kemudian berdirinya mereka yantaziruna ma yahkumu bihi ar-rabbu 'alaihim, dan berdiri mereka menunggu nam keputusan dari Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan urusan-urusan mereka, yakni menunggu Allah Subhanahu wa taala memberikan hisab, perhitungan terhadap amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Baik. Ini terkait dengan al-muqsam wal muqsam, al-muqsam bihi wal muqsam alaihi. Baik. Kemudian wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan nafsil lawwamah, dengan jiwa yang banyak mencela. Ya. Apa tafsirnya? Tafsirnya diperselisihkan. Nah. Dan yang rajih apa yang disebutkan oleh al-mufassir di sini? Nah. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua jiwa. Nah, wahia jami'un nufusi al-khayyirati wal-fajirah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa yang baik dan jiwa yang fajir, jiwa yang jelek. Nah. Bukan semata-mata bersumpah dengan apa? Dengan jiwa yang jelek saja. Namun Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah, yang dimaksud dengan lawwamah ini adalah jiwa yang baik dan juga jiwa yang jelek. Nah. Bagaimana maksudnya? Sumiyat lawwamatan likasrati taradduliha wa talawwuniha wa adami subutiha ala halatin min ahwaliha. Dinamakan dengan lawwamah, banyak mencela, karena jiwa manusia itu banyak taraddud. Apa maknanya taraddud? Mirido. Taraddud apa artinya? Ragu-ragu. Nah, yakni berpindah-pindah. Baik, taraddud, bimbang. Wa talawwuniha, berwarna-warni. Ya. Kadang A, kadang B, kadang C. Ini kalbunya berbulak-balik. Kadang ya pompong ibadahnya, kadang kendor. Nah, seperti itu. Ya. Wa adami subutiha, dan kondisi jiwa manusia itu adami subutiha, tidak menetap. Ya, berubah-ubah. Ala halatin min ahwaliha, dari keadaan, ya, pada keadaan dari keadaan-keadaan mereka. Ini berubah-ubah. Baik. Walianha 'indal maut talumu sahibaha 'ala ma 'amilat. Dan juga jiwa tersebut ketika mati dia talumu sahibaha, dia akan mencela pelakunya, ala ma amilat, dengan apa yang telah diamalkan. Ya. Bal nafsul mu'min talumu sahibaha fid dunya ala ma hasala minhu. Ini penjelasan bagaimana jiwa seorang mukmin itu juga dikatakan dengan jiwa lawwamah, jiwa yang banyak mencela. Ya. Tentunya ini adalah jiwa yang baik, ya. Nafsul lawwamah yang ditafsirkan di sini adalah jiwa yang baik. Karena kalau jiwa seseorang itu tidak memiliki jiwa lawwamah, maka dia merasa aman, ya. Ini dia merasa tentram dengan amalan-amalan yang tidak terpastikan bahwa hal itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Dan dia merasa, ya, kemampuannya, apa yang dimiliki dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bal nafsul mu'min talumu sahibaha, ya. Jiwa mukmin ini, mencela dirinya fi dunya, di dunia, ala ma hasala minhu, dari apa yang terjadi pada dirinya, min tafriyat, adanya tafriyat, ya. Apa artinya tafriyat? Kalau afrada artinya apa? Apa? Gulu. Kalau tafriyat mengabaikan, baik mengabaikan, ini yani meremehkan. Au taksir, au taksir, yani mengurangi, ya, usahanya kurang, ya, bersantai-santai dengan amalan yang telah dia lakukan, tidak ada koreksian. Nah, baik. Fi haqqin minal huquq, dari hak, nah, dari hak-hak yang ada. Ini berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah hak itu terkait dengan hak adami? Nah, maka nafsul lawwamah pada seorang mukmin, dia akan mencela dirinya. Nah, kenapa engkau tadi tidak melaksanakan ibadah sunnah? Ya. Contoh misalkan salat maghrib, ya. Dia melaksanakan salat wajib. Selesai. Nah, syaitan main. Ya, sudah. Kamu sudah melaksanakan salat wajib, sudah. Enggak usah salat sunnah. Nah. Bila seorang mukmin memiliki sifat nafsul lawamah, maka dia akan mencela dirinya. Kenapa tadi engkau tidak melaksanakan salat sunnah? Nah, jelek seperti ini, tidak baik. Nah, kamu meninggalkan fadilah yang ada padanya. Nah, seorang sudah bangun jam 3. Nah, sudah ada kesempatan melaksanakan salat witir. Dia bangun, ya. Bangun bukan melaksanakan salat witir, namun apa? Mengerjakan sesuatu yang mubah, misalkan, ya. Ada aktivitas, ya, kesibukan pribadi. Nah, setelah itu dia menyesal, ya. Kenapa tadi engkau tidak melaksanakan salat witir? Nah, padahal itu adalah amalan yang afdhal. Baik. Ini yang dimaksud dengan nafsul lawwamah. Ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada ayat ini, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, ini jiwa yang pertama. Nah. Adapun nafsul lawwamah terkait dengan jiwa yang fajirah, nah, maka jiwa tersebut akan mencela dari apa yang telah dia lakukan berupa perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meninggalkan hak-hak yang harus dia tunaikan, dan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencela dirinya. Kenapa engkau melaksanakan perbuatan maksiat dan seterusnya. Fajama'a bainal iqsami bil jazaa'i wa 'alal jazaa' wa baina mustahiqil jazaa'. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, ya, antara sumpah al-iqsam bil jazaa', yang bersumpah dengan hari pembalasan yaumil qiyamah, wa 'alal jazaa', yani al-muqsam 'alaih, yani berupa hari kiamat, wa baina mustahiqil jazaa', dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan na'am nafsil lawwamah, yani jiwa yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mani al-din, falitakabbar. Kemudian qala rahimahullah, thumma akhbara ma'a hadha anna ba'd al-mu'anidin yakdhibu bi yawmin qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bersamaan dengan ini bahwa sebagian orang-orang yang menentang, mereka mendustakan hari kiamat. Faqala ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulang mereka, ba'dal maut, setelah kematian mereka, setelah kehancuran jasad mereka? Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, ini menghikayatkan orang-orang yang meragukan adanya hari kebangkitan, Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang tersebut, wa hiya ramim, sedangkan kondisinya ramim. Apa makna ramim? Yang sudah rapuh, sudah hancur, sudah menjadi serbuk, ya, tidak beraturan kondisinya. Nah, hal ini kalau misalkan dicerna dengan akal tidak mungkin, ya, sudah hancur mau diapakan. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan-anggapan mereka, akal dangkal mereka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastab'ada min jahlihi, mereka menganggap hal itu tidak mungkin, min jahlihi, karena kebodohan dari diri-diri mereka. Karena al-asl fil insan jahul, mereka itu adalah orang yang bodoh. Makhluk yang bodoh, tidak memiliki ilmu. Nah, tidak memiliki ilmu, tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang bisa bermanfaat bagi dirinya, ya, untuk kehidupan yang abadi. Wa udwanihi, dan dikarenakan penentangan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa seluruh manusia, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan, namun mereka mengingkari hal tersebut. Fastab'ada qudratullah 'ala khalqi 'idhamihi, mereka menganggap jauh, mustahil, ya, akan mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan tulang-tulang tersebut yang telah hancur, di mana tulang-tulang tersebut adalah imadul badan, itu adalah imad, yakni tiangnya badan, ya, tiangnya jasad seorang, nah, seorang insan, seorang manusia. Manusia kalau tidak ada tulangnya bagaimana? Ya kayak roti, tidak bisa gerak, nah, tidak bisa terbentuk dengan baik. Nah, baik. Faradda alaihi biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah, tentu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tentu. Ini membalas jawab mereka yang tadi, yang di pernyataan mereka. Siapa, pertanyaan mereka, siapa yang bisa, na'am, mengumpulkan tulang-tulang tersebut? Nah, bala, tentu kami akan mengumpulkan tulang-tulang tersebut, akan menyusun kembali, nah, dan itu lebih mudah, ya, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan penciptaan, yang menciptakan pertama kali. Qadirina ala an nusawwiya banana, kami mampu untuk membentuk kembali banana. Mana banana? Ai atraf asabi'ihi wa 'idhamihi, ujung-ujung dari jari-jemari mereka disusun kembali. Ya. Ini ada berapa ruas di sini? Banyak sini. Disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rapi. Dibalut kembali dengan daging, ya. Disusun kembali, dibentuk kembali sebagaimana kondisi awalnya. Atraf asabi'ihi wa 'idhamihi, dan juga tulang-tulangnya, ya. Al mustalzim dzalika li khalqi jami'i ajza'il badan, di mana dengan terbentuknya jari-jemari manusia ini mengharuskan terbentuknya seluruh dari organ-organ yang lainnya, bagian-bagian badan yang lainnya. Tangannya terbentuk, kepalanya terbentuk, dadanya terbentuk, perutnya terbentuk, semuanya terbentuk dengan sempurna. Li'annaha idza wujidat al-anamil wal banan, karena bila jari-jemari itu telah ada, ya, tulang-tulang yang telah ada, faqad tammat khilqatul jasad, maka sungguh telah sempurna penciptaan jasad manusia. Walaysa inkaruhu liqudratillahi ta'ala kusuran bidalil dal 'ala dhalik, dan pengingkaran mereka terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan orang-orang yang telah mati, membangkitkan mereka, bukan disebabkan kusuran, yakni kurangnya dalil, tidak adanya dalil, belum sampainya dalil kepada mereka yang menunjukkan akan hal tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan jelas di dalam ayat-ayat-Nya. Wa innama waqa'a dhalika minhu anna qasdahu wa iradatahu ay yukadzdzib bima amamahu minal ba'ts. Bahkan yang terjadi pada mereka tersebut adalah niatan mereka dan keinginan mereka mendustakan apa yang ada di hadapan mereka berupa dibangkitkannya manusia kelak pada hari kiamat. Baik. Wal fujur qala rahimallahu wal fujur, ini pada ayatnya, ini pada firman Allah Subhanahu wa taala, bal yuridul insanu liyafjur amama al fujur, bermakna al kadhibu ma'a ta'ammud, yani berdusta dengan sengaja. Ya. Jadi kembali kepada ayatnya, bal yuridul insanu liyafjur amama, bahkan manusia itu mereka menginginkan untuk berdusta dengan sengaja. Ya, perkara yang ada di hadapannya sudah jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hari kiamat itu ada, ya. Manusia dari awal sampai akhir akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu, ya, menghidupkan mereka. Allah Maha mampu untuk menyusun kembali. Ya. Ini adalah perkara yang ghaib, ya. Tidak ada kesempatan kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat pada poin-poin tersebut, ya, permainan akal, ya, tidak bisa dilalui dengan akal seperti ini. Naam. Dan membutuhkan akidah yang kuat membenarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, berita-berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita berhenti dalam permasalahan seperti ini, dalam permasalahan naam perkara-perkara yang ghaib dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, wala natajawaz, dan kita tidak melewati dari naam apa yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya tersebut. Wallahu alam. Ila huna. Wal ilmu indallah, tafaddalu wa barakallahu.